Mitra Bisnis, Detik menulis, pemerintah akan menguji coba sistem penggajian berdasarkan kinerja pada tahun ini. Dengan sistem itu, karyawan yang produktivitasnya tinggi akan mendapatkan gaji lebih besar dibanding pegawai yang rendah produktivitasnya. Menurut Apindo, sistem seperti itu jauh lebih baik daripada hanya mengacu pada upah minimum provinsi atau kabupaten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Pak Rekson, apa komentar Anda? Jadi gini Mas, di seluruh dunia memang versi penggajian itu mayoritas menggunakan upah minimum. Ada platform untuk menjaga buruh tidak dieksploitasi, sehingga ada platform upah minimum. Dan selanjutnya ada lagi upah di atasnya, upah berdasarkan kinerja atau produktivitas. Nah, jadi kalau mau dilakukan itu di Indonesia, tetap harus di dua-duanya harus terjadi, yaitu harus ada upah minimum yang paling minim, terus tapi upah yang real adalah yang dibayarkan ke buruh adalah upah berdasarkan produktivitas. Nah, kenapa? Kenapa kita butuhkan upah minimum? Karena kebanyakan mayoritas pekerja Indonesia itu adalah tidak ahli. Sementara kalau pengupahan berdasarkan kinerja atau produktivitas, itu asumsinya buruh itu memiliki sebuah keahlian tertentu, sehingga dia akan mendapat upah yang lebih tinggi apabila memiliki produktivitas dan kompetensi. Nah, dalam keadaan buruh kita 75% adalah tamat SMP dan SD, pengupahan kalau hanya berdasarkan kinerja itu bisa bermasalah besar, karena akan banyak buruh yang tidak dilindungi karena mereka tidak memiliki produktivitas. Jadi usulan saya itu boleh dua, upah minimum tetap ada untuk mereka-mereka yang tidak ahli, tapi mereka-mereka yang punya keahlian dibayar sesuai dengan kinerja atau tingkat produktivitas mereka. Karena dengan upah kinerja, mereka akan mungkin mendapat upah lebih tinggi dari upah minimum. Sekarang kan mau kinerjanya buruk, sedang atau tinggi kan upahnya sama sekarang. Kan upah generalis menurut saya. Jadi itu tidak adil bagi semua orang. Tidak mendorong orang untuk berkinerja lebih tinggi. Jadi kalau ada upah yang akan berdasarkan dihitung dengan produktivitasnya, itu tentu saja buruh juga akan menyambut karena dia akan mendapat upah lebih tinggi daripada upah yang sebelumnya ini atau yang sedang berlaku sekarang. Gitu loh. Itu sistem mengukur produktivitas itu sudah ada sistemnya itu. Jadi setiap orang bisa diketahui tingkat produktivitasnya di setiap pabrik. Ada mekanisme untuk sistem untuk menghitung itu. Itu bisa disepakati di tingkat perusahaan oleh dengan serikat pekerja, serikat buruh. Jadi kamu kok ngitungnya tingkat produktivitas itu. Jadi tinggal nanti disepakatin aja. Kalau tingkat produktivitasnya naik 10%, berapa mereka dapat upah tambahan gitu loh. Melihat kondisi Indonesia saat ini, menurut Bapak, kapan sistem penggajian seperti ini bisa diterapkan? Ya, semakin cepat lebih bagus kan. Namanya juga uji coba kan, tidak perlu ragu dengan uji coba. Yang buruh ini kan ketakutan kalau upahnya malah lebih turun. Tapi kalau kemungkinan malah lebih naik, mereka lebih suka kan. Lalu, ada saran lain Pak terkait penerapan sistem ini nantinya? Jadi yang penting, Dernaker mengeluarkan dulu sistemnya. Ini draftnya ini kayak apa, diperdebatkan secara terbuka ke publik. Karena di Indonesia ini suka orang dipolitiking gitu loh. Dikit-dikit masalah bisa dipolitisir, bisa dianggap konspirasi, segala macam. Jadi debatnya dibikin terbuka, bila perlu semua tripartit di daerah yang tingkat provinsi, kabupaten dikirim draftnya ini dan diminta mereka untuk mendiskusikannya dalam satu sesi tertentu untuk minta masukan. Jadi jangan hanya pendekatannya pusat, bilang gini, uji coba terus daerah nggak tahu. Itu ketika di demo buruh, mereka nggak bisa jelasin kan. Itu yang membuat nanti ide bagus, sering mendapat resistensi, padahal belum pernah dibahas gitu. Jadi harus memang transparan, disclosure, terbuka untuk publik. Demikian Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Rekson Silaban. Saya Wendy Lim.